الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam al-ijarah. Dan di sini saya ingin membacakan beberapa nasihat dari jawaban Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang kaitannya dengan menyewakan rumah atau tempat tinggal atau apa saja namanya kepada seorang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau seorang yang menggunakannya dengan tujuan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya dalam satu pertanyaan, "Ladayya mahallatu dakakin wa uridu an aquma bi ta'jiriha 'ala ba'd sawalin al-hilaqah, fa hal fi dhalika haraj?" Saya memiliki beberapa toko atau mungkin juga disebut konter atau apa saja, di mana saya ingin menyewakan tempat tersebut atau toko tersebut kepada sebagian orang yang akan membuka sebagai tempat untuk alat cukur. Apakah yang demikian terdapat dosa padanya? Menyewakan kepada orang yang membuat salon, apakah itu salon kecantikan atau tempat untuk mencukur? Fa'ajaba rahimahullah ta'ala, maka beliau menjawab, fi dhalika harajun, tentu dalam hal ini terdapat dosa padanya. Idza ujirat ad-dakakin lil halaqin fa innahu min al-ma'lum hasab al-'adah an al-halaqin yahliquna kull shay. Apabila toko-toko tersebut disewakan kepada para tukang cukur, sementara merupakan hal yang telah diketahui berdasarkan kebiasaan yang ada bahwa para tukang cukur tersebut mereka mencukur semuanya. Mereka mencukur apa saja tanpa membedakan unsur halal dan haramnya. Yahliquna kulla syai, yahliquna ar-ra's wa yahliquna al-lihya. Mereka mencukur rambut, mencukur jenggot juga dicukur. Bal rubbama kana halqul liha ladaihim akthara min halqir ru'us. Dan bahkan mungkin saja pada mereka mencukur jenggot itu lebih sering dilakukan daripada mencukur rambutnya. Hadza huwa al-'ada wal ghalib. Ini yang menjadi kebiasaan mereka para tukang cukur. Wa ala hadza fala yajuzu ta'jiru ad-dakakin lil halaqin illa idza ishtarat 'alayhim alla yahliqu fiha al-liha fa hina idzin la ba's. Maka tidak boleh menyewakan tokonya atau tempatnya untuk orang-orang yang dari kalangan al-halaqin, para tukang cukur, kecuali jika dia mensyaratkan dia boleh menempati, namun dengan syarat mereka tidak boleh mencukur jenggot. Kalau ada orang datang minta jenggotnya dicukur misalnya, nah, disyaratkan tidak boleh. Buka salon silahkan, tapi tidak boleh mencukur jenggot. Atau hal-hal yang diharamkan tentunya. Maka jika terpenuhi syarat tersebut, maka tidak mengapa. Wa idza thabata annahu halaqa lihya fi hadhihi ad-dakakin kana li mu'ajjiri ad-dukkan ay yafsakh al-ijarah. Dan apabila terbukti ternyata dia tetap mencukur jenggot di tempat-tempat tersebut, maka berhak bagi pemilik toko itu untuk membatalkan penyewaan rumah tersebut. Karena al-musta'jir akhalla bi syartin sahih lam yufi bihi hadha huwa al-jawab an ta'jir ad-dakakin bil hilaqah. Sebab yang menyewa telah melanggar syarat yang sahih. Dia tidak menjalankannya. Ini merupakan jawaban tentang hukum menyewakan tokonya kepada para tukang cukur. Yang kesimpulannya bahwa yang demikian tidak diperbolehkan. Apabila dia mengetahui bahwa dia membuka tempat tukang cukur lalu kemudian dia melakukan perbuatan yang diharamkan seperti mencukur jenggot atau yang semisalnya, karena ini termasuk dalam bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengharamkan sesuatu maka Allah juga mengharamkan hasilnya. Jika Allah mengharamkan sesuatu maka Allah mengharamkan hasilnya. Wal ujratu thamanun lil manfa'ah allati hasala 'alayha al musta'jir. Maka hasil penyewaan tersebut adalah merupakan hasil dari manfaat yang dia dapatkan dari si penyewa, yang ternyata dia menyewa tempat tersebut untuk melakukan perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fatwa dari Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah. Dari sini kesimpulan dari apa yang telah beliau sebutkan bahwa seseorang apabila memiliki tempat, apakah tempat tinggal atau ruko atau apa saja namanya, maka hendaknya dia berusaha untuk memilih orang yang tinggal di dalamnya adalah seorang yang tidak memanfaatkan rumah tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak diperbolehkan baginya. Kalau yang disebutkan dalam pertanyaan adalah yang berkaitan dengan tukang cukur saja. Nampaknya penggambaran tukang cukur ini lebih mirip untuk diarahkan kepada tukang cukur ala Madura. Hanya itu saja. Itu pun kalau diketahui dia mencukur yang terdapat unsur haram, maka beliau mengatakan tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau yang dibuka semacam salon kecantikan lalu kemudian dirubah padanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini alisnya dicukur lalu diganti dengan alis palsu misalnya, atau perawatan kecantikan yang lainnya yang tentu seringkali terjadi perbuatan yang melanggar syariat di dalamnya, maka tidak diperbolehkan. Dan terlebih lagi hal-hal yang lainnya, meminjam untuk usaha yang mengandung unsur riba di dalamnya, meminjam bangunan untuk bank misalnya, maka tidak diperbolehkan. Atau apa saja. Jadi ini kaidah secara umum dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama tamana." Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasilnya. Apa yang dia peroleh dari perkara haram tersebut, maka dia tidak boleh mengambilnya. Haram. Haram hukumnya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullahi. Dalam pertanyaan yang lain, beliau ditanya, li majmu'atun minal aqar asyukak wa uridu an uajjiraha wa alimtu min sahibil maktab anna ba'daha ula' الذين سيستأجرون هذه الشقق لا يصلي فما نصيحتكم لي مأجورين. Saya memiliki beberapa asyukak apartemen dan saya ingin menyewakannya, dan saya mengetahui bahwa pemilik sahibul maktab, pemilik kantor afan, dan kata beliau, saya mengetahui bahwa ada sebagian mereka yang akan menyewa apartemen tersebut, ada orang-orang yang tidak sholat. Maka apa nasihatmu untukku? Semoga engkau diberi pahala. Kata beliau rahimahullah, ينبغي للإنسان إذا كان لديه عقار يؤجره سواء كان عمارة مشتملة على شقق كثيرة أو بيتا خاصا ألا يؤجره إلا لمن يرضى في دينه وخلقه مساعدة لهذا المستأجر على مهماته وقضاء لحاجاته. Sepantasnya bagi seorang apabila dia memiliki bangunan yang dia akan menyewakannya, apakah dalam bentuk imarah, ya, bangunan tinggi yang terbagi-bagi menjadi apartemen-apartemen, atau rumah khusus, maka jangan dia menyewakannya kecuali kepada orang yang diridhai agamanya, akhlaknya, dengan tujuan untuk memberi bantuan kepada yang menyewa ini terhadap kepentingan-kepentingan yang dia miliki, dan membantu dia untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Amma idza kana al-musta'jiru mimman 'urifa bisyarti wal fasadi wa tarkil wajibat wa lasiyam as-salawat fa innahu la yanbaghi ay yu'ajjirahu. Adapun jika si penyewa tersebut orang yang diketahui keburukannya, kerusakannya, meninggalkan perkara-perkara wajib, apalagi sholat, dia tinggalkan, maka tidak sepantasnya dia menyewakan rumahnya kepada orang tersebut. Lakinni la ajzimu bitahrim ay bitahrimi ta'jirihi. Namun kata beliau, saya tidak memastikan keharamannya, bahwa diharamkan untuk menyewakan kepadanya. Dalam artian status dia sebagai orang pelaku maksiat. Apalagi tidak sholat. Ya sudah tentu. Rumah itu akan dimanfaatkan dalam hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kata beliau, saya tidak memastikan hal itu adalah perkara yang haram. Lianna hadzal musta'jir lam yasta'jiril makan liyaktabi'a fihi 'anish shalah. Sebab si penyewa tidak menyewa tempat tersebut untuk bersembunyi agar dia bisa tidak salat. Law kana al-amru kadzal la jazamtu bitahrim. Kalau seandainya perkaranya adalah dia menyewa tempat itu dia menyewa tempat tersebut untuk melakukan perkara yang haram, yaitu untuk bisa aman sehingga dia tidak diperintahkan untuk sholat, maka saya pastikan itu haram menyewakan rumah tersebut kepadanya. Lakinnahu istajarahu liyaskunahu sakanan mubahan. Namun dia menyewanya untuk dia tempati sebagai tempat yang asal hukumnya mubah. Fa idza asallaha fi fa inna dhalika la yaqtadi tahrima ta'jirihi. Sehingga ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengharuskan diharamkannya menyewakan rumah tersebut kepadanya. Namun sebaiknya, kata beliau, yang afdal menyewakan rumahnya atau apartemennya kepada orang yang diketahui orang yang baik agamanya. Sehingga dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu dibedakan seseorang yang menyewakan rumahnya kepada orang yang dia sudah mengetahui dia manfaatkan rumah tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dipastikan keharamannya karena termasuk dalam bentuk ta'awun alal birr alal itsmi wal udwan. Menyewakan rumah yang penyewa tersebut akan memanfaatkan rumah tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang haram. Tidak diperbolehkan. Keadaan yang kedua, menyewakan rumah kepada seorang dia fasik atau bahkan dia kafir. Maka apabila sempurna akad sewa menyewa, asal hukumnya halal. Boleh. Diperbolehkan. Namun sebagai bentuk nasihat, kata beliau, hendaknya dia tidak menyewakan rumahnya kecuali seseorang yang dia benar-benar membutuhkan rumah tersebut atau apartemen tersebut atau tempat tinggal tersebut dalam keadaan kita mengetahui dia orang yang saleh. Secara zahir dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini nasihat dari beliau. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, nasihat penting bagi siapa yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia memiliki tempat tinggal atau membuat kos-kosan atau tempat-tempat yang dia akan menyewakan dalam keadaan dia berusaha mengetahui siapa yang akan menyewa tempat tinggal tersebut. Dia mengetahui agamanya sehingga dia tidak beri kesempatan kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fasik misalnya, atau seorang pelaku bid'ah, atau seorang hizbi penyebar kesesatan, penyebar syubhat dan yang lain sebagainya, la yumakkanu lahu, maka tidak diperbolehkan dan tidak sepantasnya untuk diberi kesempatan menyewa sebuah tempat tinggal. Ya. Namun pada saat kita menyewakan kepada orang yang kita mengetahui agamanya, akhlaknya, ini juga penting. Ya. Kadang-kadang ada seorang, masya Allah, secara zahir ahlus sunnah, namun akhlaknya buruk. Tidak menjaga amanah. Dia menyewa tempat tinggal seseorang, setelah itu pergi raib entah kemana, upahnya belum diserahkan, kemudian rumahnya ditinggal dalam kondisi mengenaskan, rusak, temboknya bolong sana sini, terjadi kerusakan, toiletnya mampet dan seterusnya, ya, sehingga dia meninggalkan kepada pemilik rumah kerugian yang besar. Ini orang tidak sepantasnya. Meskipun ahlus sunnah. Meskipun ahlus sunnah. Seorang ahlus sunnah seharusnya dia menjaga amanah. Memelihara amanah yang diberikan kepadanya. menjaga dengan baik, berusaha merawat, sehingga ketika dia meninggalkan dalam kondisi sebagaimana dia menempati pada awalnya, atau bahkan lebih bagus. Maka ini yang perlu diperhatikan oleh seorang yang akan menyewakan tempat tinggalnya atau rumahnya pada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Apa kau menyewakan rumah kepada orang kafir, kemungkinan mereka meletakkan berhala, makan khinzir, minum khamar. Apakah bisa kita meletakkan syariat, syarat terlebih dahulu supaya mereka tidak buat maksiat? Tidak sholatnya mereka itu sudah maksiat luar biasa. Sehingga kalau orang kafir ya jelas pelaku maksiat, bahkan lebih dari sekedar pelaku maksiat. Namun dalam hal hukum, asal hukum bermuamalah dengan orang kafir diperbolehkan, termasuk sewa menyewa, asal hukumnya diperbolehkan, ya. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, mimbab an-nasiha yang telah disebutkan oleh Syekh Nuthaimin dan yang lainnya, agar dia tidak menyewakan rumah tersebut kecuali kepada orang yang diridai agamanya. Tapi kalau secara hukum asal menyewakan pada orang kafir, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya diperbolehkan. Beda kalau misalnya si kafir ini menyewa rumah seorang muslim, tujuannya untuk apa? Untuk menjual patung. Nah, ini haram. Atau untuk dijadikan sebagai tempat ibadah Nasara. Ini haram. Karena pemanfaatannya sudah jelas. Tapi kalau misalnya dijadikan sebagai tempat tinggal kafir, orang kafir tempat tinggalnya, asal hukumnya halal. Namun mimbabin nasiha, bahwa hendaknya seorang tidak menyewakan, apalagi kalau dikhawatirkan hal-hal yang dapat merusak lingkungan kaum muslimin. Di satu wilayah misalnya seluruhnya muslimin, dia memiliki rumah, dia ingin menyewakan rumah tersebut. Tiba-tiba datang orang Nasrani ingin tinggal di tempat tersebut. Semestinya jangan dia memberi kesempatan. Jangan sampai kedatangan dia ternyata ada misi tertentu, merusak kerukunan kaum muslimin, merusak ibadah mereka. Ternyata orang ini misionaris, munasir, atau yang semisalnya. Maka hendaknya seorang menjaga diri dari bermuamalah dalam hal-hal yang dapat memudaratkan kaum muslimin. Bagaimana hukum menyewakan mobil yang digunakan atau dijadikan sebagai angkutan umum, angkot, sedangkan diketahui bahwa orang yang akan menggunakan angkot dari kalangan laki-laki dan perempuan, muslim dan kafir, yang akan terjadi percampur bauran di dalamnya. Dihindari. Ya, dihindari. Itu resiko. Dihindari hal-hal yang terdapat unsur keharaman di dalamnya. Dihindari khalwat, dihindari ikhtilat. Dia berusaha untuk menjaga antara laki-laki dan wanita. Nah, kalau ada perempuan dia berusaha mengaturnya, ya, mengaturnya, wanita di belakang misalnya, sehingga tidak bercampur dengan lelaki. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengatur. Karena ketika dia menyewa mobil tersebut, berarti dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dan dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memanfaatkan mobil tersebut, untuk tidak manfaatkannya kecuali dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.